kepada sisi peribadatan kepada Allah saja, tetapi juga hubungan yang baik sama manusia. Islam adalah akidah, Islam adalah ibadah, Islam adalah akhlakul karimah. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manakala seorang baik ibadahnya, namun jelek perilaku dan perangainya, terancam dengan api neraka. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita taqumul lail wa tasumun nahar." Seorang wanita yang dia menekuni tahajud, salat malam, menekuni puasa di siang hari. Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya Ramadan. Kalau Ramadan semua. Artinya orang ini terkenal sebagai wanita yang ahli ibadah. Watu di jironaha. Tetapi dia, perempuan ini, kesukaannya menyakiti tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlina. Enggak ada kebaikan bagi orang ini. Hiya min ahlinar. Dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Ibadah yang banyak belum bisa menjadi penanting dia untuk selamat dari azab Allah, untuk menjadi penyelamat bagi dia dari azab Allah ketika dia punya perangai yang tidak baik. Sementara orang-orang Khawarij yang mereka ahli ibadah juga dikatakan sebagai kila benar ketika mereka prinsip dalam beragama menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang sudah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa Islam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Islam adalah akidah sahihah. Islam adalah ibadah khalisah. Islam adalah akhlakul karimah. Islam adalah akidah yang lurus, ibadah yang tulus kepada Allah, dan akhlak yang mulia. Di sana ada akhlak yang barang siapa yang menghiasi diri dengannya, dia akan dipercaya di tengah-tengah manusia, yaitu akhlak as-sidqu, jujur, jujur dalam sikap, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam ucapan. Kejujuran adalah sifat yang terpuji. Barang siapa menghias dirinya dengan sifat kejujuran, maka dia dicintai oleh Allah, kemudian dicintai oleh manusia. Jika dia berbicara, dia jujur. Jika dia berjanji, dia menepati janji. Ketika dia jual beli, dia tidak menipu. Kalau dia menghukumi, adil. Tidak mendzalimi. Ini adalah sifat yang sangat terpuji. Namun amat disayangkan, sifat as-sidqu ini jarang didapatkan di tengah-tengah manusia di saat ini. Lebih sulit mencari orang yang jujur ketimbang kalau kita mencari ya barang-barang yang mahal. Lebih sulit kita mencari orang yang bisa kita percaya ketimbang kalau kita misalnya mencari mutiara. Padahal derajat as-siddiqiyah ada derajat tertinggi yang dicapai oleh manusia setelah derajat nubuwah. Derajat tertinggi yang dicapai oleh manusia di hadapan Allah setelah derajat kenabian adalah derajat as-siddiqiyah. Derajat yaitu orang-orang yang jujur dalam beragama, jujur dalam sikapnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman di atas Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Gunung Uhud barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita cinta kepadanya. Kalau Rasulullah cinta pada Gunung Uhud, kita sebagai umatnya juga cinta kepada Gunung Uhud ini. Di saat petinggi-petinggi muslimin berada di atas Gunung Uhud, yaitu Rasul, Abu Bakar, Umar dan Utsman, Gunung Uhud bergetar. Rasul mengatakan, "Usbut Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahida." Wa syahida. Tenanglah kamu. Tenanglah kamu wahai Uhud. Di atas kamu tidak lain kecuali seorang nabi, seorang yang siddiq, yaitu apa? Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang syahid. Ini maksud Umar dan Utsman. Lihat derajat as-siddiqiyah adalah derajat yang tertinggi yang dicapai oleh manusia setelah derajat an-nubuwah, setelah derajat kenabian dan kerasulan. Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Seperti tadi dikatakan bahwa yang namanya jujur sebagaimana pada ucapan juga pada perbuatan. Orang yang riya, orang yang pamer dalam amalan bukan orang yang jujur. Menampakkan seolah-olah dia ikhlas pada Allah padahal dia tidak ikhlas pada Allah. Al-mubtadi, seorang ahli bid'ah, dia bukan orang yang jujur. Karena dia menampakkan seolah-olah muttabi' lir rasul, seolah-olah mengikuti Rasul, padahal dia sedang menyelisihi Rasul. Jadi, kejujuran sebagaimana dalam ucapan, juga dalam perbuatan dan sikap. Masyira al-ikhwa rahimahullah. Sifat jujur ini adalah sifat yang kalau seorang memilikinya, dia akan terdorong kepada amal-amal kebaikan yang lainnya. Karena yang namanya kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan yang berikutnya dan berikutnya. Sebagaimana kemaksiatan akan menyeret kepada yang lainnya. Misalnya orang kalau biasa judi, itu biasanya apa namanya, pasangannya kalau judi itu biasanya maling, ya, nyuri, khamar, zina. Orang kalau misalnya berdusta, itu rentetannya banyak sekali. Contoh, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengki kepada Nabi Yusuf. Mereka merasa, kenapa Yusuf kok lebih disayang oleh bapak kita ketimbang kita. Ini hanya perasaan mereka saja. Ya. Sudah dengan perasaan langsung mereka menghukumi, melakukan tindakan. Ini kan satu kejahatan. Yusuf yang masih kecil waktu itu dibawa oleh mereka. Dibawa untuk dipisahkan dari orang tuanya. Anak yang pada umur-umur sangat membutuhkan belian kasih sayang orang tua harus dipisah karena apa? Kedengkian. Mereka minta izin kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main. Kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, saya sulit untuk melepas Yusuf bermain-main bersama kalian. Dia masih kecil. Saya khawatir nanti kalian lalai kemudian Yusuf dimakan serigala. Kata mereka, kalau Yusuf dimakan serigala, wa nahnu usba, jangan kita ini orang banyak, inna idzal khasirun. Kita ini orang-orang yang rugi, ya. Kita ini orang banyak, Bapak. Enggak akan mungkin saudara kita dimakan serigala. Maka sang ayah melepas. Berarti awalnya mereka berdusta. Ketika sudah sampai di tempat yang jauh, Nabi Yusuf dilucuti bajunya. Kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Lihat yang namanya kemaksiatan menyeret kepada kemaksiatan yang lainnya. Baju Nabi Yusuf yang bagus, baju Nabi Yusuf yang utuh, dikoyak-koyak, dibolongi oleh mereka. Mereka pun menangkap serigala yang tidak bersalah, darahnya dilumurkan pada pakaiannya Nabi Yusuf. Sampai binatang yang tak berdosa pun menjadi korban kejahatan orang-orang yang jahat. Memutus tali silaturahmi, menjauhkan seorang anak dari kasih sayang orang tua, di saat sang anak sangat membutuhkan belahan kasih sayang mereka. Memasukkan saudaranya ke dalam kebinasaan, ke dalam sumur. Merampas harta saudaranya, kemudian merusak harta saudaranya, membunuh binatang ya yang tak berdosa untuk dijadikan kambing hitam. Darahnya dilumurkan pada pakaian Nabi Yusuf. Padahal orang yang jeli, darah orang itu beda dengan darah serigala. Baju yang koyak karena dimakan oleh serigala, enggak kaya koyaknya kalau dibolongi. Kadibun maksyuf. Kedustaan yang tersingkap tentunya. Tapi mereka lakukan. Dan mereka pulangnya, kenapa enggak siang hari, di sore hari? Karena kalau mereka pulangnya di siang hari, kan ketok banget ya kan. Mereka pulang di malam hari. Dengan bawa baju yang belum berandara, dengan nangis. Allah SWT mengatakan, waja'u abahum isya'a yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka di waktu isya, gelap kan, dalam keadaan nangis. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tangisan itu sekitar ada 10 macam. Jadi tangisan itu banyak macamnya loh. Sekitar 10 macam, ini diantaranya. Ya. Tangisan sandiwara. Tangisan yang dusta. Padahal beda sekali. Nangisnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya beda dengan nangisnya seorang wanita bayaran. Di sana ada juru tangis. Sebagian orang kalau terkena musibah nyewa orang untuk apa? Menjadi juru tangis seminggu nanti dibayar. Nangisnya wanita bayaran enggak sama dengan nangisnya wanita yang memang ditinggal mati oleh anaknya. Lihat, berawal dari iri dengki, kemudian berlanjut kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Masyiral al-ikhwa rahimahullah. Kalau tadi sifat jujur dipuji oleh agama pemiliknya, dicintai oleh Allah, kemudian dicintai oleh manusia, dan menjadi tempat orang menaruh kepercayaan kepadanya. Dan satu hal yang aneh tapi nyata. Orang-orang kafir Quraisy, mereka mendustakan risalah Rasulullah, tapi mereka menitipkan barang kepada Nabi. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi merintahkan Ali, ya, tolong barang-barang titipan orang Quraisy ini kembalikan. Aneh kan? Tidak percaya dengan risalah Rasul, tapi mereka menitipkan barang-barang pada mereka. Dan lihat kejujuran Nabi alaihi salatu wasalam. Barang ada di tangan Nabi. Ya. Tapi Nabi tidak membawa lari barang-barang ini. Jujur. Ya. Walaupun ini milik orang kafir. Enggak punya pikiran harta-harta orang kafir iki bawa saja ya ke Madinah. Tidak. Hatta walaupun itu ya barang orang kafir, Ar-Rasul tidak mengkhianatinya. Orang kalau punya sifat jujur menunjukkan bahwa perjalanan hidupnya itu insya Allah akan apa namanya? Ya, akan harum. Perjalanan hidupnya akan harum. Dan menunjukkan bersihnya batin seorang. Tapi barakallahu fikum, kalau seorang sudah berani dusta, ingat, di samping dia akan menghadapi hukuman-hukuman syariat, dia juga akan mendapatkan hukuman sosial. Kata sebagian ulama, min uqubatil kadzib atau min uqubatil kadzab alla yusaddaq yasidquhu. Oh, kalaman ma makna? Di antara hukuman seorang pendusta, jujurnya saja tidak diterima. Orang kalau terbiasa berdusta, suatu saat dia itu berkata jujur, orang enggak akan terima lagi. Ah, gedebus orang ini. Ya. Hanya ngomong doang. Ya, hanya ini dan ini. Ya. Besar mulut. Padahal mungkin waktu itu dia jujur. Tapi karena sudah terkenal berdusta, ya seperti ini. Inna min uqubatil kadzab alla yuqbala sidquhu. Sesungguhnya di antara hukuman untuk orang yang mendusta, jujurnya saja enggak diterima. Karena sudah terkenal sebagai kadzab. Masyara alaihi wa rahmatullah, sebagaimana tadi sifat as-sidq jujur, sifat yang terpuji. Sebaliknya, sifat al-kadzib dusta. Kita mengenal dua-duanya. Karena dengan seorang mengenal adanya lawan, maka akan menjadi mudah untuk membedakan. Sebagaimana dikatakan wa bididdiha tatamayyaza al-asya'u, dengan adanya lawan sesuatu akan jadi jelas. Sehingga barakallahu fikum ya ahlas sunnah, ya as-salafiyin, wahai orang-orang yang berjalan di atas siratul rasul, di atas jalannya rasul, tidak perlu kalian bersedih dengan bergugurannya orang yang berguguran di atas dakwah ini. Dengan keluarnya mereka dari tariqatus salaf masuk kepada hizbiyah. Supaya apa? Supaya jelas betul-betul siapa orang yang memang membela dakwah salaf ini dari orang yang tidak membela. Jangan khawatir. Bergugurannya orang ya dari dakwah ini, meninggalkannya sebagian orang dari jalannya salaf ini, bisa jadi itu adalah kebaikan bagi dakwah ini. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kira itu jelek bagi kalian, mungkin itu baik. Supaya jelas siapa betul-betul orang yang yamsi ala tariqah as-salafiyah, yang berjalan di atas jalan salaf umat ini, dan dari orang yang memang la'ab, ya bermain-main. Ya, seperti itu. Allah SWT menghibur kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, yang murtad dari agama, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi enggak perlu kita bersedih. Orang keluar dari dakwah salaf ini, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik. Dan walhamdulillah dakwah ini karena dakwatul haq, dan fitrahnya orang itu senang pada hak, senantiasa mendapatkan kabul, penerimaan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Walhamdulillah. Dengan ad-dha'fu fina, kelemahan yang ada pada kita, ya, ilman wa amalan, lemah di sisi ilmu, lemah dari sisi amalan. Tapi Allah SWT ya Karena dakwah ini milik Allah dan Allah pula yang akan menjaganya. Ya. Kita hanya berusaha semampu kita, ya, menjalankan agama ini. Sebagaimana kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, demikian pula dusta. Dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan. Di antara dalilnya, kalau dusta dalam ucapan jelas, seperti orang-orang munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la Rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang kepadamu wahai Rasul, mereka akan mengatakan innaka la Rasulullah. Sesungguhnya kamu benar-benar utusan Allah. Kalimat inna itu kan taukid, lam juga apa taukid. Orang kalau jujur itu enggak perlu sumpah-sumpah. Enggak perlu sumpah. Buktikan. Tapi mereka itu, karena mereka itu enggak jujur, perbuatan mereka itu menyelisih al-haq, mereka butuh untuk memoles kata-kata agar mereka itu dianggap sebagai orang yang beriman. Dusta dalam ucapannya. Demikian pula dusta dalam perbuatan. Di antara dalil bahwa dusta dalam perbuatan itu ada adalah hadis yang masyhur tentang tiga orang yang pertama-tama diazab oleh Allah SWT nanti di yaumul kiamah. Yaitu seorang yang di dunia ini terlihat orang-orang yang secara lahiriah orang yang baik, tapi ternyata dusta dalam niatannya. Orang yang terbunuh fisabilillah, yang orang anggap dia syahid, ternyata ketika dia perang, niatan dia agar dikatakan syuja, orang yang pemberani. Dan apa yang menjadi niatannya? Sudah kecapean. Ya sudah tercapai maksudnya. Ya. Demikian pula orang yang bersedekah, yang niatannya agar dikatakan ya orang yang dermawan. Demikian pula orang yang mengajari ilmu atau Quran agar dikatakan orang yang alim. Qori. Ini justru orang yang awal-awal disentuh dengan apa? Api neraka. Seorang penyair dahulu mengatakan, wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya diazab sebelum para penghuni, para penyembah berhala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya diazab sebelum para penyembah berhala. Sifat dusta termasuk sifat yang menonjol dari sifatnya orang-orang munafikin. Ya. Dan kalau sudah terang di hadapan kita jeleknya sifat dusta, ketahuilah bahwa dusta itu bertingkat-tingkat sisi kejahatannya. Yang pertama, dusta atas nama Allah ini yang tertinggi. Dusta yang paling berat dosanya adalah berdusta atas nama Allah. Contohnya, misalnya orang mengatakan ini halal, ini haram. Padahal Allah mengatakan ini haram, ini halal. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau dia mengatakan, ini agama Allah seperti ini. Padahal itu bukan agama Allah. Ini dosa yang kata ulama lebih besar dari syirik. Allah mengatakan, wa antakulu Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan atas nama Allah, mengatasnamakan Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Dan syirik juga bagian dari al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Syirik bagian dari mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak diketahui. Jadi dosa kedustaan yang terbesar adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Siapakah orang yang lebih zalim ketimbang orang yang gawe-gawe, orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Ini kedzaliman yang besar sekali. Orang mengatakan ini syariat Allah padahal itu bukan syariat Allah. Orang mengatakan Allah menghalalkan padahal Allah mengharamkan. Ini waliyadzubillah termasuk kedustaan yang paling jahatnya. Kemudian kedua, berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti seorang mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini, padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Atau orang mengatakan Rasulullah melakukan seperti ini, padahal Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Sisi besarnya dosa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasul itu ucapannya, Rasul itu perbuatannya sebagai syariat. Lah kalau kamu berdusta atas nama Nabi, berarti kamu telah memasukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan dari agama. Kalau kamu mengatakan Rasulullah melakukan seperti ini, padahal Rasul tidak melakukannya, berarti kamu telah memasukkan sesuatu ke dalam agama yang bukan dari agama. Ini dosanya sangat besar. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas nama saya tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Kalau misalnya orang katakan, Ustaz Ridwan ngomong kayak gini, Ustaz Ridwan berbuat seperti ini, padahal enggak kayak gitu. Ya. Ini kan berarti berdusta atas nama Ustaz Ridwan. Ya. Itu dosa besar. Lalu bagaimana kalau itu seorang mengatasnamakan Rasulullah mengatakan seperti ini, Rasulullah melakukan seperti ini, padahal tidak seperti itu. Apa? Bukan artinya dia memasukkan ke dalam agama ini sesuatu yang bukan dari agama. Bahaya. Rasul mengatakan, "Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Ancaman yang keras bagi mereka yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya dosa berdusta atas nama Nabi, dahulu sebagian salaf kalau ingin menyampaikan hadis Nabi gemeter. Ibnu Mas'ud kalau ingin menyampaikan hadis Nabi gemeter. Khawatir keliru, khawatir salah. Oleh karena itu, ketelitian dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu keharusan agar kita terhindar dari ancaman tadi, terhindar dari ancaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, berdusta untuk merusak hubungan. Berdusta untuk merusak hubungan. Misalnya hubungan suami istri, hubungan seorang tua dengan budak. Ini besar sekali. Seorang dia punya suami, tapi seorang wanita punya suami, tapi ternyata ada laki-laki lain demeni wanita ini. Dan sekarang hadis wala haraj, kejadian-kejadian perselingkuhan bukan perkara yang tersamarkan. Dengan menjamurnya media-media sosial yang memudahkan masyarakat untuk mengakses apapun yang mereka akses. Justru berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat secara umum dan kehidupan rumah tangga secara khusus. Kepekaan sosial sudah langka. Ketika misalnya di satu jalan ada kecelakaan lalu lintas, orang butuh bantuan. Beberapa orang hanya asyik saja duduk, ya, memainkan apa namanya, ya, HP-nya. Ya. Cuma dia tahu, ada apa sih? Ada kesalahan sudah. Kenapa jatuh? Itu aja, enggak ada kepedulian sosial. Kepekaannya itu langka. Orang duduk 10 orang di satu ruangan seolah-olah mereka ada di alam lain. Masing-masing sibuk. Subhanallah. Ya. Kepekaan sosial sudah apa namanya luntur. Yang seharusnya alat yang canggih, penemuan mutakhir dijadikan sebagai apa? Ya. Alat untuk kebaikan. Untuk menebarkan rahmah di antara umat. Tapi yang ada justru seperti ini. Waliyadzubillah. Orang misalnya dia mencintai seorang wanita yang sudah punya suami. Kalau cintanya terpendam, kemudian tidak terwujud dalam usaha dan perbuatan, yang namanya cinta kan sulit. Ya bisanya jarang, lihat orang kok jatuh cinta. Ya. Kalau dia seorang bujangan, banyak-banyak puasa atau segera menikah. Kalau dia orang yang sudah punya istri, datang pada istrinya. Sesungguhnya bersama dia apa yang bersama istrinya, enggak beda kok. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu di tengah sahabat, kemudian Rasulullah pergi, kemudian kembali lagi dalam keadaan rambutnya basah. Kata sahabat, kami mengira Rasulullah baru saja hubungan suami istri. Lihat dari rambutnya basah. Karena Rasul itu kadang kalau mandi janabah, terkadang tidak pakai apa handuk. Seperti dalam riwayat seperti itu. Kata Rasul, ya, tadi lewat fulanah. Fulanah lewat. Kemudian muncul dalam diri ini syahwat terhadap wanita. Maka saya pulang menemui istri saya. Fakadzalika faf'alu. Ya kayak ginilah kalian lakukan. Fa innahu min amsali a'malikum. Sesungguhnya ini termasuk dari amalan kalian yang bagus. Ya, mendatangi istrinya itu kan pahala sedekah. Kemudian tercegah dari kemaksiatan. Pikirannya pun enggak melayang kemana-mana yang tidak benar. Apa ada tuntunan yang lebih indah dari Islam? Ya. Kalau jorok lah, masa? Loh, justru ini. Ya. Untuk menjaga kehormatan dan agar orang lain juga selamat dari kejahatan. Ya. Lihat bimbingan Islam yang mulia. Kemudian ada orang misalnya dia merusak hubungan sama istri. Ada yang merusak agar nanti istrinya cerai kemudian akan dinikah oleh dia. Ada lagi yang penting rusak, saya enggak senang lihat dua orang ini kok hidupnya rukun, damai. Ah, gimana dirusak agar cerai. Waliyadzubillah. Dulu disebutkan di Saudi ada istilahnya kasus istri kawin lari lah. Seorang wanita dia punya anak, kemudian dia masih punya suami, ya. Kemudian jatuh cinta dengan seorang laki-laki, kemudian terjadi hubungan yang haram, kemudian mereka istilah kita kawin lari. Mereka ya lari dari keluarganya dengan menggunakan sayyarah dan mobil. Subhanallah, ketika di jalan, waktu itu ada sweeping pemeriksaan dari aparat. Ini anaknya nangis terus, anaknya dibuat nangis terus. Ya. Dan orang-orang yang bertugas di bagian pemeriksaan itu orang-orang jeli biasanya. Mereka orang-orang yang jeli. Ya. Nangis dan nangisnya enggak wajar. Dari tangisan ini terbongkar ya hubungan haram mereka. Ya. Sampai aparat menyarankan, ya itu bawa oleh bapaknya. Enggak mau anaknya. mudah ditelusuri. Loh, kalau memang itu bapaknya enggak mau, ya anaknya enggak mau, sama ibunya enggak mau, terus gimana? Ditelusuri ternyata ya itu apa namanya istilahnya kawin lari. Kemudian ditangkap mereka. Dari anak kecil yang nangis ini dengan fitrahnya menghabarkan kepada para ya aparat yang bertugas bahwa ini ya ibunya dan laki-laki ini melakukan hubungan yang haram. Serapat-rapat orang menyembunyikan bangkai akhirnya tercium juga. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain. Jangan dijadikan pelajaran. Ambil itu pelajaran dari orang-orang yang sudah ya terjatuh ke dalam lembah hitam agar kita terselamat dari yang seperti itu. Orang yang merusak istri orang lain, orang yang merusak budak orang lain bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man khabbaba zawjata mri'in aw mamlukahu falaysa minna." Orang yang merusak hubungan istri orang lain atau budak orang lain bukan termasuk golongan kami. Bahkan kata Ibnu Qayyim, "Wa hadza min akbaril kaba'ir." Merusak hubungan suami istri termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan bisa jadi lebih besar dari sekedar orang berzina. Kenapa? Dengan dia merusak hubungan keluarga orang lain, ya. Berarti kan dosa itu dua kali. Dosa pertama kepada Allah, kalau dengan tobat selesai sudah, tapi dosa dengan manusia. Orang merusak istri orang lain sehingga minta cerai kemudian dinikah olehnya, tentunya seorang suami tersakiti dengan yang seperti ini. Apakah laki-laki tadi yang menikahi bekas istrinya datang pada mantan suaminya kemudian minta maaf? Pada ini hak manusia. Kalau enggak diselesaikan di dunia, di akhirat nanti besar dosa orang yang melakukan seperti ini. Ya kalau terhadap Allah tobat selesai, tapi ini kaitannya dengan apa? Makhluk. Ya. Kemudian di antara dusta yang besar dosanya adalah al-bai' bil halif al-kadzib. Orang yang melakukan jual beli dengan sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Orang bisa mengatakan, demi Allah, saya beli motor ini 10 juta, masa kamu tawar 9 juta? Ya, sudahlah 10 juta 500 biasa untung. Padahal belinya cuma 9 juta. Orang yang bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk mewariskan dagangan, termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Enggak ditoleh oleh Allah di hari kiamat. Tidak disucikan dari dosa dan baginya adab yang pedih. Kemudian yang kelima, berdusta untuk membuat tawa, berdusta untuk membuat orang itu pada tertawa. Hati-hati wahai para pelawak yang berdusta untuk membuat ya manusia tertawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil ladzi yuhaddits fa yakdzib yadhhak bihil qaum. Wailul lahu wailul lahu." Celaka orang yang dia cerita lalu berdusta untuk membuat tertawa. Untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka dia, celaka dia. Kalau ada yang mati, loh, canda apa enggak boleh? Boleh. Asalkan candaan yang tidak ada padanya kedustaan. Candaan asalkan tidak menabrak norma-norma agama. Kalau sudah canda dengan dusta, ini sudah menabrak norma-norma agama, enggak boleh. Ya. Berkata sebagian ulama, kenapa besar dosa orang yang dia berdusta untuk membuat tertawa? Kenapa? Yang namanya dusta itu saja itu sudah satu dosa yang besar. Lalu bagaimana kalau dusta itu diiringi dengan tertawa yang akan mematikan hati. Karena banyak tertawa akan matikan hati. Ya, sehingga besar dosanya bagi orang yang berdusta untuk membuat tertawa manusia. Yang keenam, berdusta dalam mimpi. Dia menceritakan, wah, saya dalam mimpi melihat ini dan itu, padahal enggak seperti itu. Ini besar sekali dosanya. Orang yang dia bercerita bermimpi ini dan itu, padahal tidak seperti itu, nanti di hari kiamat akan diperintahkan ya untuk menggandeng antara dua gandum. Dan dia tidak akan bisa, akan diazab dengan azab yang keras. Ya. Kalau dia mengatakan, kok seperti itu kerasnya azab, jawabannya iya. Padahal terkadang berdusta dalam keadaan seorang itu terbangun, kadang lebih berat ya. Namun kenapa hukuman bagi orang yang dia ngaku bermimpi sesuatu, padahal tidak seperti itu? Karena yang namanya mimpi itu kan bagian dari juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian. Dan ini tentu dari sisi Allah. Berarti kalau orang dia mengatakan bermimpi sesuatu padahal tidak seperti itu, berarti dia menisbatkan sesuatu pada Allah secara dusta. Di sini sisi besarnya dosa orang yang ngaku bermimpi sesuatu padahal tidak bermimpi yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berdusta dalam pengaduan. Ya. Seorang dia bersumpah di hadapan hakim, demi Allah fulan ini, atau demi Allah saya sudah beli tanahnya ini. Padahal tidak. Ya. Dengan sumpah tadi, dia merampas harta seorang muslim. Ini besar sekali dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha mala mri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa 'alaihi wadban." Barang siapa yang bersumpah atas sumpah yang dusta untuk merampas harta seorang muslim, padahal dia tahu itu dusta sumpahnya, maka dia akan bersumpah dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Kemudian yang kedelapan, penguasa yang berdusta. Yang namanya dusta itu kan perbuatan orang-orang yang lemah. Ya. Tapi kalau dilakukan oleh penguasa, padahal dia seorang penguasa yang menguasai negara misalnya, menunjukkan jahatnya watak orang ini. Dan termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan disucikan dan tidak akan ditoleh oleh Allah. Yaitu apa? Wa malikun kadzdzab. Penguasa atau raja yang pendusta. Raja kok dusta. Penguasa kok dusta. Yang namanya dusta, makar itu kan perbuatan orang-orang yang lemah. Kekuatan ada di tangan dia. Maksudnya di negara itu dia menguasai kok dusta. Ini besar sekali dan menunjukkan jahatnya orang ini. Masyarakat ikhwah rahimahullah, di sana ada fenomena yang sering terjadi kedustaan padanya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Kedustaan banyak terjadi di hal-hal berikut ini. Yang pertama, kedustaan dalam menyampaikan berita. Dan ini bahaya. Terlebih berita dari Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika ada seorang wanita di zaman Rasul alaihi wasallam, dia hamil, kemudian suaminya meninggal, enggak berapa lama lahiran. Kemudian setelah lahiran ada orang lamar. Apa boleh orang lamar orang ketika masih nifas? Ya boleh-boleh saja. Ya. Karena ya, yang namanya orang nikah kan tidak harus ya setelah itu langsung hubungan. Yang penting ya dia sudah halal untuk dinikah. Kenapa kalau nunggu nanti nifas selesai disampaikan orang nanti, ya kan? Nah, ternyata wanita tadi bertanya kepada Abu Sanabil. Kata Abu Sanabil, oh kamu harus idahnya ya sampai 4 bulan 10 hari. Kan kamu ditinggal mati oleh suami. Padahal wanita tadi, wanita yang hamil ditinggal suaminya kemudian enggak berapa lama lahiran. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, iddahnya itu sampai dia melahirkan. Bisa panjang, bisa pendek. Karena Allah mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Nah, wanita ini diberi fatwa itu oleh besar Nabi. Kemudian wanita ini datang kepada Rasul kayak belum mantap. Kata Rasul kadzaba Abu Sanabil. Kadzaba Abu As-Sanabil. Ya, Abu Sanabil. Dusta itu Abu Sanabil. Yang benar itu, tapi kata ulama kadzaba di sini akhta'a, keliru. Karena yang namanya menghabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan itu kan dusta. Tapi dusta ada yang sengaja, ada yang memang enggak sengaja. Lah ini masuk dusta yang enggak sengaja yang dilakukan oleh Abu Sanabil. Dia kira iddahnya itu yang 4 bulan 10 hari. Jadi kalimat kadzaba di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama ai akhta'a, keliru. Karena sahabat kulluhum shadiqun kullum udul, dan tidak ada maksud dari mereka untuk apa? Menyelisih syariat, tapi itu yang diketahui Abu Sanabil. Sehingga kalimat kadzaba Abu Sanabil ditafsiri akhta'a, keliru. Karena sahabat semuanya apa? Udul. Dan tidak ada maksud dari Abu Sanabil untuk berdusta, tapi yang dia tahu seperti itu. Dia disebut karena menghabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan kan dinamakan dusta. Hanya saja dusta ada yang dosa kalau itu sengaja dan ada yang tidak dosa kalau tidak sengaja. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, kedustaan sering terjadi dari para ibu terhadap anak. Ini sering. Anaknya rewel, anaknya nangis, kemudian ya ibunya mengatakan jangan diam, tak belikan permen, padahal tidak dibelikan permen. Ya, ketika sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah al-Adawi waktu itu bercerita, Rasulullah datang ke rumah kami, waktu itu saya masih kecil, saya pergi untuk bermain-main. Maka ibu saya manggil, ya Abdullah, ta'al, u'tik. Wa Abdullah, kemari, kamu tak kasih. Rasulullah bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amir al-Adawi, apa yang kamu akan berikan kepadanya? Kata ibunya, saya akan beri dia kurma. Kata Nabi, ama innaki laulam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzibah. Ketahuilah, kalau kamu tidak memberi kepadanya sesuatu, sudah ditulis dusta padamu. Ini na'udzubillah bentuk pendidikan yang jelek terhadap anak. Dirasa atau tidak dirasa, seorang ibu menenangkan anaknya yang rewel dengan dijanjikan dibelikan ini dan itu padahal tidak. Pesan moral apa yang sudah disampaikan oleh sang ibu yang seperti ini? Pesan moral yang ada adalah pertama, dusta itu bohong. Boleh, yang tertanam di benak anak kan kayak gitu. Wah, boleh kok wong ibu saya gini. Lihat. Kemudian yang kedua akan menganggap ringan yang namanya dusta. Ya. Hati-hati wahai para ibu, terutama. Ya. Dan ada cara lain tentunya untuk menenangkan anak tanpa orang harus berdusta. Kemudian barakallahu fikum, di sana ada orang-orang yang berpotensi sering berdusta, yaitu para pertama para pedagang. Rasul mengatakan at-tujaruhumul fujar. Qila ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai? Qala bala. Walakinnahum yuhaddisun fayakdzibun wa yahlifuna fayatsamun. Rawi Ahmad wa ghairuhu. Para pedagang adalah orang-orang yang fajir, orang-orang jahat. Rasul ditanya, Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Rasul, iya, Allah menghalalkan jual beli. Tapi para pedagang itu yuhadditsuna fayakdzibun. Mereka banyak, mereka bicara, ya bercerita tapi dusta. Ya. wa yahlifun fayasamun, dan mereka itu banyak sumpah lalu mereka berdosa. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ya bahwa usaha yang paling baik adalah kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli atau perniagaan yang jujur. Ya, sehingga ini sebagai peringatan. Ya, Rasulullah mengatakan at-tujaru humul fujjar. Para pedagang mereka orang-orang yang durhaka. Jadi umumnya, enggak semuanya. Kenapa sih sisi kedurhakanya? Ya kalau mereka ngomong enggak sesuai kenyataan. Kalau mereka janji enggak nepati, kalau sumpah, sumpahnya palsu itu. Tapi kalau orang, kalau dia pedagang, kalau ngomong sesuai kenyataan, kalau dia janji dia menepati, kalau sumpah sesuai dengan kondisi, ini terbebas dari ancaman tadi. Yang kedua, di antara orang-orang yang banyak muncul dari mereka dustaan adalah jami'u tawaifid dalal khosatan al-yahud, seluruh kelompok-kelompok sesat mereka berdusta adalah kendaraan empuk mereka. Semua firqa ad-dalah, ya, semua kelompok yang sesat, kedustaan menjadi apa? Kendaraan mereka. Terkhusus orang-orang Yahudi. Kata Abdullah bin Salam, sahabat Ar-Rasul yang awalnya dia itu pendeta Yahudi. Innal Yahuda qaumun buhtun. Sesungguhnya orang Yahudi adalah kaum yang suka berdusta. Di antara mereka juga, di antara kelompok yang suka berdusta atau dusta dijadikan kendaraan adalah kelompok Rafidhah. Syiah Rafidhah. Berkata al-Imam, berkata al-Imam Malik rahimahullah tentang orang Rafidhah, la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdhibun. Kata Imam Malik, jangan ajak bicara orang Syiah Rafidhah. Tutup, enggak usah bicara dengan mereka. Jangan meriwayatkan hadis dari mereka. Fa innahum yakdhibun. Sesungguhnya mereka itu pendusta. Imam Syafi'i juga mengatakan tidak ada dari kelompok-kelompok yang ada orang yang lebih berani berdusta dari kelompok apa? Rafidhah. Syiah Rafidhah. Sehingga barakallahu fikum, ya. Apa yang terkadang diberitakan di berita-berita bahwa Teheran mengarahkan misilnya ke apa, Tel Aviv. Ya. Ini hanya sekedar untuk apa? Ya, membangkitkan apa namanya? Apa istilahnya? Rasa simpatik kepada Iran, ya. Si Uni Iran yang memperjuangkan apa? Islam dan muslimin. Mana Saudi, mana yang lainnya? Nih, ya, Iran sudah mengarahkan apa? Rudal-rudalnya ke Tel Aviv. Itu hanya sandiwara. Enggak akan mungkin. Ya, anaknya blok bapaknya di sini. Karena apa? Syiah itu agama buatan orang apa? Yahudi. Ya Abdullah bin Saba' al-Yahudi itu yang buat agama Syiah. Rafidhah. Bagaimana mungkin? Itu hanya sandiwara. Bahkan mereka mengatakan enggak pernah kita menganggap Amerika pada suatu hari adalah musuh bagi kita. Bahkan mereka ya menjalin ya apa namanya kerjasama militer dengan apa namanya Israel. Hanya orang-orang yang bodoh yang tertipu. Hanya orang-orang yang bodoh yang menganggap Iranlah negeri yang apa memperjuangkan Islam. Dusta. Fa inum yakdibu. Kita Ahlussunnah enggak akan tertipu. Ucapan Imam Malik yang sudah berapa ribu tahun lalu akan selalu aktual. Karena ini ucapan dari orang yang sabru ahwalinnas. Orang yang ngerti kondisi manusia. Imam Malik, imam kata Madinah kurang apa. Ucapan yang akan senantiasa, apa namanya, aktual. Ya. Dan tidak, insya Allah tidak akan berubah. Karena seperti itu kondisi orang Syiah Rafidhah. Ya. Sejarah telah membuktikan. Ya. Kemudian terakhir di sini kayaknya enggak lengkap kalau enggak di apa namanya disebutkan pembahasan yang ini ya. Karena ternyata ada dusta yang dibolehkan oleh agama. Ada dusta yang dibolehkan oleh agama. Tapi ingat, kita harus tahu dulu bahwa dusta itu enggak boleh aslinya. Itu harus kita camkan. Setelah kita ngerti bahwa dusta seperti ini kejelekannya, macam-macamnya, tapi di sana ada pengecualian. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan," muttafaqun alaih. Bukan termasuk pendusta orang yang ingin mendamaikan di antara manusia. Lalu dia menumbuhkan kebaikan atau dia menukil kebaikan atau dia mengucapkan kebaikan. Berkata Ummu Kulsum, "Walam asma'u yurafis fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salas. Ta'ni al-harb wal-islah bainan nas wa hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zawjaha." Berkata Ummu Kulsum, "Belum pernah aku mendengar Nabi memberi keringanan pada sesuatu dari ucapan manusia yang padanya ada kedustaan kecuali dalam tiga hal. Dalam masalah strategi perang, kemudian untuk mendamaikan di antara manusia, dan ucapan seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya." Tapi ini butuh syarah, karena ada orang yang prakteknya keliru. Adapun dalam urusan perang jelas, dan al-harbu khud'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah itu tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi menginap dulu di Gua Tsaur. Dan Gua Tsaur itu di selatan Mekah. Gambarannya kan Madinah kan utara Mekah kan, berarti Rasulullah ke utara kan, tapi ini enggak, ini ke selatan. Ini kan strategi kan, ya, strategi perang. Ketika Rasul dengan para sahabat dalam perjalanan, kemudian ada seorang intel musyrikin, intel ini jelas, bertanya, "Miman antum?" Dari mana kalian? Apa jawaban Rasul? Minal ma. Gambaran intel, oh berarti ini dari wilayah yang banyak airnya. Padahal maksud kita itu dari air mani. Benar gak? Kan? Karena kalau kita dari wah nanti ini intel musyrikin, ya. Dan yang namanya dalam kondisi perang orang bisa saja, ya, mungkin dia penjual apa misalnya bakso atau penjual jamu, ternyata dia intel, ya kan, bisa, ya, bisa aja yang seperti itu. Ketika ditanya miman antum, qal minal ma, kita dari air. Ya. Akhirnya intel itu mengolah berita, nah, ini dari ya wilayah yang ya banyak airnya. Padahal dimaksud minal mani, yakni kita ini dari air mani, benar ya? Nah. Adapun islah bainan nas. Bisa ada dua kampung yang sukanya tawuran sudah. Ya. Atau ada dua orang yang biasa berseteru. Kemudian kita datang, ya fulan. Saya itu pernah bertemu dengan si B. Dia itu mengungkapkan sebenarnya gak ingin ribut-ribut dengan antum, dengan kamu. Dia itu ingin damai, dia itu ingin minta maaf pada antum. Tapi malu, ya saya sampaikan sekarang. Padahal dia belum pernah ke film. Akhirnya kan berita yang baik itu masuk ke A. Kemudian kita datang ke si B. Si B, kemarin saya datang kepada si A. Dia ingin mengakhiri ribut-ribut dengan antum. Dia ingin minta maaf, ingin hidup kayak dulu, nggak ada masalah. Akhirnya berita baik masuk pada si B. Dari ini nanti akan kemudian bisa disatukan. Dusta yang ini boleh nggak? Boleh. Ini termasuk kedustaan yang dikecualikan. Kemudian juga kedustaan seorang suami untuk istrinya. Ini enggak lepas loh. Artinya semua dusta seorang istri pada suami atau sebaliknya boleh. Ya enggak. Ya. Ya. Tapi misalnya seorang istri ya, dia masak Masya Allah makanan. Misalnya sayur, kangkung misalnya. Qadarullah waktu itu kebanyakan apa? Garam asinnya teman sudah. Ketika seorang suami makan, Masya Allah, masakan kayak gini gak ada di Purbalingga. Memang gak ada asinnya kayak gini. Tapi sang istri itu menganggapnya, oh dipuji nih, seneng dia. Ya, gede hati ini. Padahal maksudnya apa? Ya gak ada yang asin kayak gini. Ya. Ini gak apa-apa. Ya. Juga misalnya, tapi ini saya gak ngajarin loh. Ya. Seorang suami mengatakan, di ya saya enggak akan mendua adik. Pokoknya adik itu istri saya satu-satunya. Ya. Tapi dalam benaknya sekarang nanti ya Bu. Itu boleh. Tapi ini saya enggak ngajarin loh. Memang benar kan sekarang kan seperti itu, saya enggak mendua kan. Adik satu-satunya kan. Ya. Ya namanya keadaan bisa berubah. Nah, keadaan bisa berubah. Ada kisah yang antik sekali, menunjukkan kecerdasan seorang wanita. Jadi waktu itu ketika seorang wanita ya, dia naik tangga, di atas tangga, di tengah-tengah tangga, suaminya mengatakan, anti tolik in nazalti au sa'ati, kamu kalau turun dari tangga tak cerai, naik pun tak pegat, tak cerai. Bingung nih, kalau naik dipegat, dicerai, kalau turun dicerai. Akhirnya perempuan itu lompat. Lompat kan bukan naik, bukan? Bukan naik tangga, bukan turun tangga. Lompat. Cerdas gak? Ya, di sana ada kitab namanya Al-Adqiya. Kitab Al-Adqiya. Karya Ibnu Al-Jauzi. Memuat kisah-kisah orang yang cerdik. Tapi di sisi lain juga beliau punya kitab Al-Hamqa wal-Mughafalin. Kisah orang-orang yang apa? Tolol dan pandir. Saya punya kitabnya. Al-Hamqa Al-Muwafali. Biar imbang gitu loh. Kalau kita cuma baca kitab yang Al-Adqiya orang yang cerdik aja. Ini ada orang yang apa? Tololnya nemen. Ya. Kitabnya tebal ini kurang lebih. Jadi di sana ada kondisi-kondisi tertentu yang seorang itu boleh dusta. Tapi ingat. Yang lebih baik dari ini adalah tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan atau melakukan sesuatu yang terkesan seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Lebih baik daripada kalau dusta. Misal, kalau ada orang dikejar-kejar oleh orang yang dolim. Kemudian orang itu masuk rumah kita berlindung. Kemudian orang itu ngejar sampai rumah kita. Di sini orang itu bertanya, adakah di rumah kamu fulan? Kalau kita mengatakan jujur, dibunuh orang tadi. Sementara ini orang dolim yang mengejar ini. Kalau kita dusta, kita katakan gak ada. Dilematis kan? Tapi di sini boleh berdusta. Tapi yang baik, lebih baik, ya, pakai tauriyah. Tauriyah itu suatu ucapan atau gerakan yang terkesan menunjukkan sesuatu padahal tidak seperti itu. Misalnya dia mengatakan, oh, orang yang kamu cari gak ada di sini. Atau gak ada di sini. Ya, di sini enggak ada atau di sini enggak ada ditelapakan memang. Itu lebih bagus daripada oh saya enggak ngerti. Padahal ada di rumah kita. Dulu ada sebagian ulama yang sedang menulis atau belajar serius. Dia bilang sama budaknya, pembantunya, "Tolong ya, nanti kalau ada orang ingin masuk bilangin ya. Saya enggak ada di sini." Ya, benar kan enggak ada di sini? Karena waktu itu ya alim tadi sedang sibuk nulis atau apa, gak ingin diganggu. Betul, gak lama datang orang. Kata pembantunya, oh, Syekh gak ada di sini. Benar kan gak ada di sini. Ini bukan dusta, ini apa? Tauriyah. Ya ini tauriyah. Hal ini kadang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi terjepit. Dan tauriyah ini kadang muncul dari orang-orang yang ya kadang terjepit kadang. Tapi gak semua orang bisa. Ya, hanya orang-orang yang dia itu banyak pengalamannya, luas. Ya, wawasannya yang mungkin bisa melakukan seperti itu. Ya. Kemudian untuk seorang terlepas dari orang yang zalim, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dia dan istrinya Sarah. Sarah itu min ajmalin nisa'il alamin. Termasuk tercantiknya wanita alam ini. Itu Sarah. Ya. Istrinya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ketika Ibrahim dan Sarah melakukan perjalanan kemudian melewati suatu kekuasaan Raja yang zalim, ditangkap oleh Raja yang zalim. Ibrahim sudah berpesan, nanti kalau kamu ditanya siapa kamu, katakan ya kamu saudari saya. Jangan katakan kamu istri saya. Kalau istri saya, kamu akan dirampas. Betul, ketika ditangkap ditanya ya, siapa kamu? Saya saudarinya ini. Ya. Saya saudarinya Ibrahim. Ini dusta atau tidak? Sebenarnya tidak dusta. Kenapa? Yang namanya innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk melakukan perayaan-perayaan jahiliyah, fanadzara nadratan fin nujum. Qala inni saqim. Ketika Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk mengikuti perayaan-perayaan jahiliyah, Ibrahim melihat ke bintang. Ibrahim kata, saya sakit. Dikira, oh Ibrahim sakit, gak bisa ikut. Padahal sakit hatinya mendengar, melihat kaumnya melakukan perayaan jahiliyah. Benar gak sakit? Tapi mereka nganggapnya, oh Ibrahim jangan sakit, gak bisa ikut. Faqala inni saqim. Ya. Jadi ini untuk terselamat dari apa? Kedzaliman orang yang zalim. Di sini bisa. Pernah waktu itu ada raja kafir di Eropa waktu itu mengundang seorang ulama dari ulama muslim untuk menghadap, ingin minta keterangan. Dibuat pintu masuknya itu sempit agar nanti masuknya itu rukuk kepada raja Eropa yang kafir tadi. Tapi ulama muslimin jeli. Ini sengaja dibuat pintu yang sempit supaya ketika saya masuk saya apa? Merunduk kepada dia. Akhirnya dia malah balik dengan pantatnya dulu. Ya. Istilah kita asem ya kan. Raja yang dolim tadi kepenginnya muslim alim ini masuk dalam keadaan merunduk, malah dengan pantatnya dulu dibopongi ya kan. Ya. Cerdas muslimin ini. Jangan sekali-kali ini bu muslimin. Ketika ada orang Yahudi mengatakan, apa kalian itu umat Islam? Rasul kalian ya, belum sampai 40 tahun meninggal kalian sudah berpecah belah. Dijawab, oh seperti itu. Nabi kalian, Nabi Musa belum meninggal. Pergi 40 hari saja meninggalkan kalian. Kalian sudah menyembah sapi. Kan itu. Gak sampai 40 tahun, 40 hari. Kalian sudah menyembah sapi. Ketika ada seorang Nasrani mencela muslimin. Kalian itu khitan, sunat sepit, apa sih? Gak ngerti bahwa tangkai pohon itu kalau dikulit itu jadi kenceng. Kita ambil tangkai pohon kemudian kita jemur. Ya. Dua tangkai, yang satu kita kuliti, kita jemur 2 hari, yang satu dibiarkan. Lebih kenceng mana? Lebih kencengnya dikuliti, yang tidak dikuliti tangkai pohon itu lembek. Paham enggak maksudnya? Dengan disunat itu kenceng laki-lakinya, kalau enggak disunat lembek. Terbungkam itu orang kafir. Memang kaum muslim itu kaum yang cerdas. Karena mereka itu punya Alkitab was Sunnah yang mengeluarkan mereka dari al-jahlu ya kepada al-ilmu, dari al-kufur kepada al-iman. Kemudian yang kelima, yang terakhir, seorang imam atau hakim yang mengesankan kepada orang yang mengadukan masalah sesuatu yang menyelisih hak, tapi untuk sampai kepada bisa mengambil haknya, seperti kisahnya Nabi Sulaiman. Ini saya tutup dengan makto ini, pembahasan ini. Ketika ada dua wanita memperebutkan seorang anak, kisahnya masyhur dan dalam hadis yang sahih. Ya. Tapi faedahnya, boleh bagi seorang penguasa berdusta untuk sampai kepada hakikat. Ya. Ada dua wanita tua dan muda memperebutkan seorang anak. Yang satu kata ini anak saya, yang muda ini anak saya, dan nggak mungkin satu anak keluar dari dua rahim. Yang ini separuh-separuh digaduk kan nggak mungkin. Datang kepada Nabi Dawud, Nabi Dawud melihat, oh ini lebih tua, kasihan nih punya kamu. Yang merasa melahirkan anak ini nggak terima, naik banding istilahnya, ya. Datang kepada Nabi Sulaiman, Allah beri pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Ya. Kata Nabi Sulaiman, karena ini nggak ada bukti, ya. Dari kalian nggak ada bukti kelahiran anak ini, makanya penting lo punya bukti kelahiran anak lo, ya kan? Penting lah ini. Buat sesaat ada yang apa? Ngaku-ngaku, ah, kamu ini waktunya ini, ya kan? Itu penting. Kadang penting loh, kadang. Ya. Itu kata Nabi Sulaiman, ya sudah, supaya adil, anak ini tak potong jadi dua setengah-setengah. Dipotong ya mati. Ya. Kata yang tua, ya sudah, nggak apa-apa. Kata yang muda, jangan-jangan sudah. Ini anaknya dia saja, tapi jangan disembelih. Dengan ini Nabi Sulaiman bisa tahu bahwa ini anaknya yang muda. Karena kalau itu betul-betul anaknya, enggak mungkin tega orang tua itu, ya, anaknya dibelah. Lebih baik hidup dimiliki orang daripada apa? Harus mati. Berarti ada indikasi dia menghukumi dengan apa? Qarina. Dan ini hakim. Dan nama hakim itu orang yang jeli. Jangan sampai namanya hakim itu orang yang bodoh, jangan sampai. Namanya hakim itu orang yang cerdas. Bahkan kecerdasannya di atas rata-rata umum itu hakim. Ketika datang di zaman Ali bin Abi Thalib, seorang wanita hitam. Ya, seorang wanita dengan anak yang hitam. Nangis-nangis wanita ini. Orang-orang ada di majelis, wah ini wanita ini didolimi oleh pemuda ini. Ya, jangan tertipu, berapa banyak orang nangis-tangisan sandiwara. Berapa banyak orang teriak maling pada dia itu maling. Ya. Wanita nangis di pengadilan. Ya, mengatakan bahwa pemuda ini mendolimi saya. Pemuda ini ngaku bahwa itu anak saya, padahal saya enggak pernah melahirkan anak kayak gini, hitam kayak gini. Hakim jeli, ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Antum bisa baca kisahnya dalam kitab ya Al-Firasah Ibnu Qayyim. Kata hakim ini di zaman Ali, betul ini bukan anak kamu, betul bukan anak saya. Sementara ini pemuda ini ibu saya. Sudah kalau demikian, kami akan kawinkan kalian dengan paksa, kami akan mengasihkan mahar. Kawin paksa, pemerintah masalahnya punya hak. Semua biaya kami akan apa? Nanggung. Baru ibu tadi ngatakan, demi Allah, dia tidak halal bagi saya. Kata hakim, loh kenapa gak halal kalau memang bukan anak kamu? Iya sebenarnya dia anak saya. Tapi dulu saya nikah dengan orang yang kulit hitam. Lahir anak gini saya gak suka punya anak hitam. Subhanallah. Hakim tadi dusta gak ketika akan ngatakan saya nikahkan kamu dengan dia? Dusta gak? Dusta. Tapi dengan itu dia bisa apa? Mencapai kepada hakikat hukum. Kayak Nabi Sulaiman. Ketika menghukumi dua wanita yang memperebutkan satu anak yang masing-masing mengaku anaknya, tanpa Nabi Sulaiman mengatakan akan saya belah anak ini, enggak akan ketahuan mana ibu yang sungguhnya. Ini kan dusta, enggak akan mungkin Nabi Sulaiman belah anak itu, ya kan? Enggak akan mungkin. Cuma yang jadi masalah, kalau sekarang terjadi seperti itu, boleh enggak berbuat seperti perbuatan Nabi Sulaiman? Ya. Sulaiman mengatakan boleh. Liyutawassal bihi ilal haqi, untuk dengan cara seperti itu hak orang itu tersampaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ya segala kurang kesalahan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.